السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توفيق بين آيتين، bagaimana menggabungkan, mencocokkan antara dua ayat. Umumu qawlihi ta'ala, yang pertama keumuman ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulatil ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil, masa menunggu mereka adalah sampai melahirkan apa yang dikandungnya. Yufid anna kulla mu'taddah bi talaqin aw mautin tantahi iddatuha bi wad'i hamliha. Ayat ini sifatnya umum, am. Apa maknanya am, umum? Yani memiliki faedah setiap wanita yang mu'taddah, yang terpisah dari suaminya dalam keadaan hamil, maka masa menunggunya sampai melahirkan tanpa dikhususkan. Umum, pokoknya wanita yang terpisah dari suaminya, imma bi talaqin au bi mautin au bi ghairihima. Imma terpisahnya karena talak, atau terpisahnya karena kematian, ataupun yang lainnya, maka masa menunggunya sampai melahirkan. Iya kan? Karena am. Yang kedua, umumu qawlihi ta'ala walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Yang kedua, umum ayat yang berbicara tentang wanita yang ditinggal mati. Mereka-mereka yang ditinggal mati dari para wanita, atau secara teksnya, ayatnya, sesungguhnya siapa-siapa yang meninggal dari kalian dan meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra, maka hendaklah dia menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di mana sisi umumnya? Pokoknya ditinggal mati, hamil ataupun tidak hamil. Ya. Yufidu anna iddata kulli mutawaffi, menunjukkan bahwa masa iddahnya setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Sawa'un kanat hamilan au ha'ilan, sama saja apakah hamil atau tidak. Ha'il yakni tidak membawa kandungan di perutnya. Barakallahu fiikum. Bagaimana menggabungkan antara dua ayat ini? Satu ayat berbicara tentang iddahnya wanita adalah, masa menunggunya wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. mau karena ditinggal mati, mau karena dicerai atau yang lainnya. Pokoknya kalau hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Umumnya dari sisi sebab. Sebab terpisahnya dari suami karena apa, terserah. Pokoknya kalau hamil, melahirkan. Idahnya sampai melahirkan. Sedangkan yang kedua, disebutkan di sana, yang ditinggal mati, tetapi tidak dibahas hamil atau tidak hamil. Pokoknya yang tidak, yang ditinggal mati, idahnya 4 bulan 10 hari. Enggak dibahas hamil atau tidak hamil. Bagaimana menggabungkan keduanya? Walihada ta'arud dahaba ba'dul ulama. Karena terkesan dua ayat ini bertentangan, jadi ketika seorang yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, bingung. Mau pakai iddah ditinggal mati 4 bulan 10 hari, atau mau pakai iddahnya hamil sampai melahirkan. Dhahaba ba'dul ulama wa hum qillah. Sebagian ulama, tapi sedikit dari mereka, berpendapat anna iddatal mutawaffa anha ab'adal ajalaini. Katanya, maka siapa yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah yang paling panjang dari keduanya. Melahirkannya atau 4 bulan 10 hari. Kalau lebih panjang 4 bulan 10 hari, maka 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata kehamilannya lebih panjang, sampai melahirkan. Ab'ad al-ajalaini, yang lebih jauh dari dua iddah. Bil ashhur awil hamal. Apakah dengan 4 bulan 10 hari atau dengan melahirkan, mana yang lebih jauh, itu masa iddahnya. Tapi sedikit para ulama yang berpendapat seperti itu. Fa in kana hamluha akthar min arba'ati ashhurin wa ashra. Kalau kehamilannya lebih panjang daripada 4 bulan 10 hari, i'taddat bihi, maka dia masa iddahnya dengan melahirkan. Karena lebih jauh. Wa in wada'at qablahunna, walaupun dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang lebih panjang. Ya. Khurujan 'anit ta'arud, katanya untuk keluar dari pertentangan tadi, yang istilahnya ihtiyaton, kehati-hatian. Jadi cari yang lebih panjang. Kalau lebih panjang 4 bulan 10 hari, lahirnya sebelum itu 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata 4 bulan 10 hari masih belum melahirkan, maka tunggu sampai melahirkan. Sehingga kalau diambil yang panjang, yang pendeknya sudah lewat apa belum? Kalau diambil yang panjang, yang pendeknya sudah lewat apa belum? Sudah. Berarti kalau diambil yang paling panjang, dua masa iddah tadi terlewati dua-duanya. Ihtiyaton, agar kehati-hatian dua-duanya dikerjakan. Yang paling panjang sehingga yang pendeknya udah kelewat. Mafhum? Cara berpikirnya para fuqaha untuk mencari keselamatan. Cari saja yang paling panjang. Walakin jumhurul ulama. Tadi kan qillah sedikit. Adapun kebanyakan para ulama, wa minhumul a'immatul arba'ah, bahkan diantaranya a'immatul arba'ah, para imam-imam yang empat, zawul madahibil khalidah, yang memiliki madhab-madhab yang masya Allah terjaga sampai sekarang, dahabu ila taksisi ayah. Mereka berpendapat mengkhususkan keumuman ayat walladzina yutawaffawna minkum. Ayat yang berkata, kalau kalian wafat meninggalkan istri, maka istri-istri tadi menunggu 4 bulan 10 hari kecuali yang hamil, begitu. Ya. Jadi apa? Dikhususkan dengan ayat hamil. Karena ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Karena wanita-wanita yang hamil ajalnya, iddahnya sampai melahirkan. Fatakunul ayah hadhihi khasah fi ghairi dawatil ahmal. Akhirnya dipahami ayat tentang wanita yang ditinggal mati menunggu 4 bulan 10 hari kalau tidak hamil. Kalau tidak hamil. Karena dikhususkan dengan ayat wa ulatul ahmal. Wa abqaul ayatil ula ala umumiha. Sedangkan sisanya ayat yang pertama, ayat ulatul ahmal, ajaluhunna an yada'na hamlahunna, baqau ala umumiha. Kalimat ala umumiha, jarun wa majrur muta'alliqun bimada? Muta'alliqun biabqau. Abqau ala umumiha. Mereka tetapkan seperti asalnya, yaitu umum. Mereka tetapkan ayat itu tetap umum. Bi anna wad'al hamli, bahwasanya melahirkan apa yang dikandung adalah wayatu kulli iddah, itu adalah batas semua iddah. Fi hayatin aw wafat, apakah ketika cerai hidup atau cerai mati, apakah cerai ketika hidup ataupun ditinggal mati. Wa bihadha at-taqsis tajtami'ul adillah wa yazulul iskal, maka dengan pengkhususan ini terkumpul semua dalil-dalil dan hilang kesulitan-kesulitan. Wa yaqsid hadha at-taqsis, dan tujuan mengkhususkan ini, anna akbar hukmil iddah, menunjukkan bahwa yang paling besar dari hukum masalah iddah huwal ilmu bibara'atir rahim. Saya ulangi, wa yuqsad hadha at-taqsis, dimaksud, yang dimaksud dengan pengkhususan ini adalah anna akbara hikamil iddah, bukan hukum tapi hikam, yang paling besar dari hikmah-hikmah masa iddah adalah al-ilm bibara'atir rahim. Al-ilm bibara'atir rahim, yang paling besarnya dari hikmah-hikmah masa menunggu bagi para wanita adalah mengetahui bebasnya rahim. Mengetahui bebasnya rahim. Wa abqaul ayatil ula ala umumiha. Sehingga tetap masalah melahirkan, abqaw ala umumiha, tetap umum. Mengapa? Karena itu yang paling pasti. Itu yang paling pasti dalam masalah bara'atur rahim. Dalam masalah pembebasan rahim. Kalau sudah melahirkan, kemudian pendarahan nifas, apakah mungkin hamil saat itu? Ya gak mungkin. Berarti apa? Bersih rahimnya. Tapi kalau menunggu sebulan, ada orang yang haid, wanita yang haid, ternyata haidnya tidak normal. Yang biasanya 10 hari, cuma 3-4 hari, ternyata hamil besoknya. Masih mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 bulan, jangan 1 bulan. Ya. Barakallahu fiikum. Tetapi kalau melahirkan sudah pasti. Padahal tujuan dari masalah masa iddah, hikmah yang paling besarnya, apa hikmah yang paling besarnya? Bara'atur rahim. Bara'atur rahim. Ini hikmah yang paling besar. Wabil hamli wabil wad'i. Wabil wad'i hamlaha dalil ala bara'atir rahim. Dengan melahirkan bukti sudah bara'ah. Maka yang paling kuat dari dua ayat tadi adalah yang berkait dengan hikmah, yaitu bara'atur rahim. Sehingga pertama ayat al-mutawaffa, ayat tentang alladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, mereka yang meninggal, meninggalkan istri-istri, maka nunggu sampai 4 bulan 10 hari. syahr wa ashra. Baik. Kecuali kalau hamil. Dikhususkan dengan ayat ulad. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Nunggu 4 bulan 10 hari, ternyata baru 3 bulan sudah melahirkan. Selesai. Mengapa? Sudah terbukti bara'atul rahim. Ternyata baru sebulan melahirkan, selesai masa idahnya. Mengapa? Sudah jelas bara'atul rahim. Baru ditinggal mati hari ini, besok melahirkan. Bagaimana? Sama saja. Selesai masa idahnya. Lu cuma sehari, tidak mengapa. Walaupun cuma sehari atau dua hari. Mengapa? Sudah bara'ah. Sudah bisa menikah lagi karena sudah bara'atul rahim. Hanya saja ada bab lain. Ada apa? Bab lain. Apa itu? Ihdad. Ihdad itu beda dengan masalah bara'atul rahim. Apa ihdad? Berkabung. Dianjurkan, diperintahkan, disunahkan wanita yang ditinggal suaminya untuk menunggu masa berkabung. Barakallahu fikum. Untuk begini, untuk tidak berhias, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya saja para ulama berselisih tentang itu hak atau kewajiban. Harus atau boleh berkabung tadi itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, itu dibahas di dalam babnya. Masalah ihdad. Bedakan dengan iddah. Sering tertukar, khususnya bahkan para akhwat sendiri, para wanita, sering tertukar antara iddah dengan ihdad. Iddah, masa menunggu untuk menikah. Ihdad, masa berkabung. Masa berkabung. Faedah. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala an rajulin taraka zawjatahu 6 sinin. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang seseorang yang meninggalkan istrinya 6 tahun. Walam yatruk laha nafaqah. Dan tidak meninggalkan nafkah. Ditinggalkan 6 tahun tanpa nafkah. Tsumma ba'da dzalika tazawwajat rajulan wa dakhala biha. Kemudian setelah itu dia menikahi seseorang, wa dakhala biha, dan sudah dukhul. Tsumma hadara az-zawj. Sudah menikah, sudah ada dukhul, kemudian datang suaminya setelah pergi 6 tahun. Bagaimana ini? Sedangkan sang wanita sudah menikah dengan orang lain. Bahkan sudah jima, sudah dukhul. Fa ajaba, dijawab oleh beliau Syekhul Islam rahimahullah, innan nikahal awal fasada li ta'addurin nafaqah min jihati zauj. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya pernikahan yang pertama dengan suami yang pergi 6 tahun tadi sudah rusak, fasada, terpisah karena kasus ditinggal 6 tahun tanpa nafkah. Lita'adurin nafaqah min jihati zawj. Karena sang suami tidak menafkahinya sekian tahun. Wanqadat iddatuha. Dan iddahnya juga sudah lewat. Hah? Sudah lewat belum? Bagaimana ngitungnya? Kapan diceraikannya? Kapan dipisahkannya? Hah? Kan dihitungnya dari terpisah. Dari cerai berapa bulan? 3 bulan. Dari wafat 4 bulan 10 hari. Dari awal dicerai sampai melahirkan, kan begitu. Sekarang ini orang ditinggal 6 tahun, kemudian tiba-tiba menikah karena tidak diberi nafkah selama 6 tahun. Kapan berakhirnya masa iddahnya? Tidak bisa dijawab kecuali dengan pertanyaan lagi. Kapan diputuskan terpisah dari suaminya? Iya kan? Kapan diputuskan terpisah dari suaminya? Itu masalahnya. Tetapi mengapa Syekhul Islam mengatakan dengan yakin bahwa inqadat iddatuha, sudah selesai masa iddahnya? Dengan apa? Dengan bara'atul rahim. Sudah jelas 6 tahun dia enggak pernah hamil, enggak pernah disentuh, enggak pernah. Bebas enggak rahimnya? Bebas. bau berapapun, masa idahnya sudah terbebas rahimnya. Jangankan hamil disentuh saja, 6 tahun gak disentuh. Sehingga dianggap sudah lewat masa iddahnya. Wan qadat iddatuha. Tsumma tazawwajat tsani fa nikahuhu sahih. Maka setelah menikah dengan yang kedua, nikahnya sah. Nikahnya sah. Wa in kanat tazawwajat tsani qabla fasqi nikahil awal. Walaupun menikahi yang kedua itu sebelum ada keputusan fasakh. Fasakh itu termasuk pemisahan suami istri. Bentuk-bentuknya diantara pemisahan suami istri itu ada dengan cerai, ada dengan wafat, ada dengan khulu dan sebagainya. Ini dengan fashun nikah, pembatalan. Wa in kanat tazawwajat tsani qabla fasqi nikahil awal fa nikahuhu batil. Kalau ternyata dia menikahi yang kedua sebelum terpisah dari yang pertama, sebelum ada fasakh, maka tidak sah. Baik. Maka barakallahu fikum, dianggap sah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengapa? Pertama, tidak ada nafkah, maka terpisah secara otomatis karena tidak memberi nafkah sekian tahun. Yang kedua, masa iddahnya otomatis sudah lewat. Mengapa? 6 tahun tidak disentuh, jelas bara'atur rahim, terbebas rahimnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا